bulan Ramadan. Nah, kita semua lebaran. Nah, kalau punya kesalahan, yuk saling memaafkan dengan keikhlasan. Sebulan, yuk menunaikan rukun Islam. Yuk yang tua yang muda, jangan sampai bocor. Yuk selama bulan Ramadan, yuk kita tarawih bareng. Sampai ketika